Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam, pembahasan seputar bab al-adhan wal-iqamah. Telah kita sebutkan pada perjumpaan kita yang sebelumnya tentang hukum al-adhan wal-iqamah pada wanita. Apakah syariat adhan dan juga iqamah ini juga disyariatkan untuk kaum wanita ketika mereka menunaikan atau menjalankan sholat? Maka pada pembahasan yang lalu kita sebutkan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait perkara ini, yaitu al-adhan wal iqamah adalah hukumnya wajib bagi lelaki dan juga wanita. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sini ada tanbih. Ada tanbih, yakni ada peringatan, sesuatu yang harus kita perhatikan terkait azannya wanita. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kata beliau, "Hadza idza kana lam yusma' sautuhunna, amma idza sami'a sautuhunna ay min qibali ar-rijali fa hadza imma an naqula bi 'adamil jawazi aw naqula bil karaha." Di sini ada yang perlu diperhatikan terkait azannya wanita dan juga iqamahnya. Bahwasanya azan bagi wanita jika hal tersebut tidak didengar suara mereka oleh kaum lelaki. Dengan syarat jika suara mereka tidak didengar oleh kaum lelaki. Adapun ketika suara mereka terdengar oleh kaum rijal, maka yang demikian kami, kata Syekh, mengatakan tidak boleh atau setidaknya makruh. Ya, perkara yang makruh. Kenapa demikian? Dikarenakan pada azan, ya, disyariatkan untuk raf'us saut wa husnus saut, disyariatkan untuk meninggikan suara dan juga memperbagus suaranya. Ya. Ada perkara yang terlarang bagi wanita. Satu, yakni suara tersebut adalah suara yang keras ketika adzan dan juga diperbagus suaranya. Enam, sehingga ketika wanita dia melantunkan adzan, ya, dengan konsekuensi pada adzan itu adanya at-talhin, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan bagi wanita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan tegas di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Jangan sekali-kali para wanita melemah lembutkan suaranya, memperindah suaranya, memperbagus suaranya, ya, dalam ia berbicara dan yang lainnya. Kenapa? Karena yang demikian bisa menyebabkan hati yang mendengarkannya ini sakit, ya, memfitnah kaum rijal dengan suara. Barakallahu fikum. Terlebih lagi ketika hati mereka adalah hati yang marot, maka akan terfitnah dengan suara-suara wanita yang lemah lembut. Maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Bukan berarti suara wanita itu adalah aurat. Ya. Bukan berarti di sini suara wanita adalah aurat. Tidak. Ya. Bahwa para ulama sepakat bahwasanya suara wanita bukan aurat. Yang dilarang di sini al-khudu' bil qaul. Yang dilarang di sini adalah melemah lembutkan suara. Ya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang perlu dijelaskan juga sebelum kita memasuki hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim alaihi rahmatullah, adalah perkara keutamaan-keutamaan adzan, fadailul adzan, ya, perlu untuk kita baca. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting kaum muslimin. Kenapa? Kita bisa mengambil faidah dari hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait keutamaan-keutamaannya. Sehingga kita tidak hanya mengetahui hukum-hukum seputar adzan dan iqamah saja, akan tetapi juga kita harus mengetahui fadail, mengetahui fadilah, keutamaan-keutamaan dari ibadah yang akan kita lakukan ini. Tidak diragukan lagi bahwa syariat al-adhan dan juga syariat al-iqamah merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ketika seorang hamba meniatkan ibadahnya ini tadi lillah, akan ternilai sebagai ibadah yang dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai motivasi seorang untuk menjalankan ibadah ini, ketika dia mengetahui keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya, kitab yang sangat bagus. Walhamdulillah kita pun juga membahas kitab ini, ya, pada tiap malam Selasa di Radio Al-Ibadah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab terkait hal ini, bab fadlul adzan. Bab tentang keutamaan al-adhan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, lastahamu alaihi." Muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saja manusia itu mengetahui apa yang terkandung dari al-adhan, apa yang terkandung di dalam al-adhan dan juga saf pertama dalam sholat, kemudian mereka tidak akan mendapati hal tersebut kecuali dengan mereka berlomba, ya, mereka mengadakan undian, maka niscaya mereka akan melakukannya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan apa sih keutamaan yang terkandung di dalam an-nida, yakni yang dimaksud an-nida di sini adalah al-adhan, ya. Dalam hadis ini juga ada dalil bahwasannya azan itu juga disebut sebagai an-nida. Nah, ketika seorang, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan apa sih yang terkandung berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam al-azan dan juga shofa yang pertama ini, tidak disebutkan. Ya. Kalau saja manusia itu tahu, ini berarti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Ya. Kalau saja manusia itu tahu apa yang terdapat dalam syariat azan dan juga shof yang pertama, niscaya mereka ketika mereka tidak akan mendapati kecuali mereka harus berlomba untuk mendapatkan balasan tersebut, maka niscaya mereka akan melakukannya. Maka dijelaskan oleh para ulama, hadzal hadits bi hadzal siyaq yadullu ala kabiril fadha'il. Hadis yang semisal ini dengan konteks yang demikian, tidak disebutkan balasannya itu apa, ini sebagai dalil bahwa ibadah yang dimaksudkan itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, ketika balasannya itu tidak disebutkan, ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ada himbauan agar seorang itu bersemangat untuk mengumandangkan adzan dan juga bersemangat untuk mengejar shaf yang pertama. Tentunya seorang akan mendapatkan shaf yang pertama ketika ia bergegas untuk mengawali, ya, waktu sholatnya. Ketika itu dia berangkat di awal waktu, akhirnya dia akan mendapatkan shaf yang pertama. Nah, bukan berarti ketika di akhir waktu dia berangkat di akhir waktu kemudian dia bergegas di ketika sudah iqamah dia kemudian berlari kemudian shaf di shaf yang pertama. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah mengawali shaf yang pertama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi dalam hal ini juga yang perlu diperhatikan terkait dengan syariat al-adhan, ya, hendaknya orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang memiliki suara yang lantang dan juga suaranya indah. Tidak hanya sebatas lantang saja, tapi juga di sini ada syarat indah suara tersebut, ya, enak didengar. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang pertama. Hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya yang juga termasuk di antara rangkaian hadis keutamaan adzan, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Dari sahabat Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, anna Aba Sa'id Al-Khudri sallallahu alaihi wasallam, anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Naam. Bahasanya Abu Sa'id mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya aku melihat engkau sangat senang dengan kambing dan gembalaannya. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzin fa'adzanta lis-shalah farfa sautaka bin nida. Jika engkau ya ketika itu sedang menggembalakan kambing di yakni di lapang, di tanah lapang, di pedalaman, barakallahu fikum, di pedalaman pegunungan, maka kemudian engkau azan untuk melaksanakan sholat, hendaknya engkau keraskan, engkau lantangkan suaramu ketika berazan. Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah ya, tidaklah jauhnya suara tersebut terdengar yang dikumandangkan oleh muadzin tersebut terdengar oleh jin atau manusia atau siapa saja, melainkan mereka nanti akan menjadikan saksi pada hari kiamat baginya. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sunnahnya dalam mengumandangkan azan ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini adalah farfa sautaka bin nida. Hendaknya engkau lantangkan suaramu ketika adzan. Naam. Barakallahu fikum. Jadi dilantangkan suaranya. Ini yang disyariatkan ketika adzan. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak penyebutan dari keutamaan-keutamaan adzan. Insyaallah kita akan berikan keterangannya lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada permasalahan di sini yang juga perlu untuk kita ketahui bagaimana pembahasan seputar hal tersebut, yaitu hal al-adhan wal iqamah wajibani 'alal musafirin aw khassatan bil muqimin. Apakah adzan dan iqamah ini wajib bagi musafir saja atau bagi orang yang tidak safar saja, ataupun wajib juga bagi musafir? Ya. Saya ulangi, apakah adzan dan iqamah ini kedua-duanya wajib atas musafir ataukah khusus bagi orang-orang yang tidak safar atau mukim? Barakallahu fikum. Maka dari penjelasan para ulama bisa kita simpulkan bahwasanya al-adzan dan iqamah wajib bagi para musafirin, sebagaimana juga adzan dan iqamah ini pula wajib bagi orang-orang yang tidak safar. Nah, sebagian para ulama dari madhab Hambali dan yang selain mereka mengatakan bahwasanya al-adzan dan iqamah ini adalah sunnah, mustahab. Akan tetapi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan terkait hukum adzan dan iqamah oleh kaum musafir ya atau yang tidak safar, kata beliau, La dalila lahum fi qawlihim annahu mustahab. Tidak ada dalil ya bagi mereka yang berpendapat bahwasannya azan dan iqamah ini hukumnya sunnah atau mustahab. Bagi siapa yang melakukan dia dapat pahala, kalau dia tinggalkan maka dia tidak berdosa. Maka kata Syekh tidak ada dalil bagi mereka dalam permasalahan ini bahwasannya azan dan iqamah itu mustahab. Artinya dalil-dalil yang ada menunjukkan tentang kewajibannya. Nah, bagi siapa? Bagi musafir atau juga bagi terlebih lagi bagi orang yang mukim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hadis tersebut disampaikan ketika safar. Nah, apa dalilnya? Yani dalil yang sudah sempat kita bahas dan kita baca yaitu hadis Malik ibnul Khuwairits yang sebelumnya. Ya. Hadis Malik ibnul Khuwairits fa'adzin lakum ahadukum. Di situ ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis shalah fa'adzin lakum ahadukum." Jika waktu salat telah tiba, hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Bagaimana sisi pendalilannya dari hadis ini? Bahwasanya hadis ini ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diucapkan ketika beliau sedang safar. Nah, karena ketika itu sahabat Malik ibn Khuwairits sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar dari negeri mereka. Kemudian dia ya, Malik ibn Khuwairits ketika itu dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan, ya sebagai seorang utusan. Kemudian dia ingin kembali ke keluarganya, kembali ke negerinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Jika waktu sholat telah tiba, hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Dari sini, ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini disebutkan dalam konteks seorang yang safar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mengumandangkan azan. Tentunya safar di saat itu adalah perjalanan yang tidak cukup ditempuh selama sehari atau dua hari. Ya. Sabar, safar di saat itu bisa ditempuh berhari-hari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih atau telah menetapkan kepada Malik ibn Khuwairits radhiyallahu an untuk azan ketika waktu sholat telah tiba. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang kedua, syariat azan dan juga iqamah ini berlaku bagi mukim dan juga musafir. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan azan dan iqamah ketika beliau tidak safar maupun ketika safar. Ya, disimpulkan dari hadis-hadis yang ada bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan al-adhan dan iqamah ketika tidak safar dan juga ketika safar. Barakallahu fikum. Dalil yang berikutnya adalah dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang terkait dengan apa? Perintah untuk menunda. Menunda agar Bilal menunda azannya menunggu cuaca agak dingin. Ya. Di situ juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kesimpulan dari hukum safar atas musafir dan juga yang mukim, hukumnya tetap wajib. Nah, Kemudian ada permasalahan yang mungkin juga perlu disebutkan sebelum kita memasuki hadis-hadis tentang kaifiyatul adzan. Apakah sekarang, apakah adzan dan iqamah itu juga disyariatkan bagi sholat mu'addah atau sholat maqdiyah? Apa yang dimaksud sholat mu'addah itu? Yakni sholat wajib yang ditunaikan atau dilakukan di waktunya. Adapun sholat maqdiyah, sholat wajib yang ditunaikan di luar waktunya. Ya. Misal di luar waktu yaitu ketika mungkin safar, ya, waktu sholat, dia sholat zuhur dikerjakan di waktu asar misalnya, atau sholat asar dikerjakan waktu zuhur. Jadi sholat di luar waktunya, atau dia terlewatkan dari waktu sholat tersebut, misalnya tertidur, ya, tiba-tiba dia bangun sudah pagi. 6. Barakallahu fikum. Di sini sebagian ulama, ya, berpendapat bahwasanya disyariatkan adzan dan iqamah jika sholat tersebut ditunaikan di waktunya, bukan sholat tersebut ditunaikan di luar waktunya. Ya, sebagian mereka berpendapat demikian. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam permasalahan ini tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan ketika sholat itu ditunaikan di luar waktu. Ya. Yang benar, kata beliau, wujubuha atau wujubuhuma risolawatil khamsi al-mu'adda wal-maqdiyah. Kewajiban untuk menunaikan atau mengumandangkan adzan dan juga iqamah, ya, dikumandangkan baik di sholat yang ditunaikan di awal waktunya ataupun di luar waktu. Nah, dalilnya, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwasanya Nabi, an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nama an salatil fajri fi safarihi wa lam yastayqid illa ba'da tulu'i syamsi amara bilalan ayu adzin wa ayu qimah. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, ya, terlewatkan dari sholat fajar di safarnya, ketika safar. Beliau tidak terbangun kecuali setelah terbitnya fajar, terbitnya matahari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat Bilal, ya, radhiyallahu an, untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Barakallahu fikum. Dalil yang kedua adalah hadis Malik Ibn al-Khuwairith yang sebelumnya kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis itu, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis itu, jika, ya, salat telah tiba, waktu salat telah tiba, hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah keumuman perintah yang ada dalam hadis tersebut. Tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidak disebutkan idza kanatish shalatu mu'adda au maqdiyah. Tidak disebutkan di situ jika salat itu ditunaikan awal waktu atau di luar waktu. Jika waktu salat telah tiba, hendaknya kalian, ya, seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Wallahu a'lam bisawab. Akan tetapi di sini yang perlu diperhatikan, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan batasan. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan batasan, ya, Kata beliau, hadza ma idza kana kharijal balad wa lam yakun fi dzalikal makan adzanun. Ya. Adzan di luar waktu khususnya dilakukan ini apabila ya, dia berada di luar negerinya atau di luar daerahnya, di luar kotanya, tempat dia tinggal maksudnya, dan di sana tidak didapati adzan. Ya, di sana tidak didapati adzan. Tapi kalau sudah adzan, kita sudah terlewatkan misalnya. Sudah adzan, di awal waktunya sudah adzan, masjid-masjid sudah adzan. Kita subhanallah terlewatkan waktu sholat fajar, kita terbangun sudah terbit matahari. Sudah agak siang. Maka dalam keadaan seperti ini, tidak perlu adzan kita. Kenapa? Ya, karena akan khawatir memunculkan fitnah. Terlebih lagi kondisi kita yang asing di tengah-tengah masyarakat, ya, kita yang berpenampilan seperti ini saja atau mengamalkan sebagian kecil dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja, itu dianggap kita membawa agama baru, agama yang sebelumnya belum ada. Ya. Maka jika kita hal ini kita amalkan juga, yakni adzan di luar waktunya, maka akan menjadikan, khawatir menjadikan masyarakat bertambah asing dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan memasuki hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam, walaupun hadis-hadis yang disebutkan tersebut, ya, beberapa hadis dalam bab al-adzan wal-iqamah mungkin perlu banyak dilengkapi dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, karena hadis-hadis yang lainnya ini sangat melengkapi dari apa yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Tapi insya Allah kita akan bahas dan kita akan baca hadis-hadis tersebut pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.